Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita akan tercerahkan kembali setelah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-13 dari surat An-Nisa juz ke-4 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Hukum-hukum itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan kelanjutan keterangan dari ayat-ayat waris yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat terakhir, yaitu ayat ke-11 dan 12 dari surat An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan penjelasan bahwa keterangan-keterangan secara mendetail tentang ketetapan hukum waris itu adalah merupakan ketetapan Allah yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Allah mengatakan tilka hududullah, hududullah. Yang menarik di sini adalah Allah memulai redaksi penutupan ini dengan kata-kata tilka. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan kata zalika ataupun kata tilka yang maknanya adalah itu di dalam Al-Quran bisa untuk menunjukkan sesuatu yang jauh di luar batas nalar manusia, tidak mampu untuk ditangkap oleh nalar manusia. Itu adalah merupakan mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga untuk menjelaskan bahwa maknanya adalah adanya keagungan dan kebesaran dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang ayat warisan, Allah menutupnya dengan tilka hududullah, itulah keagungan ketetapan Allah terhadap kamu di dalam ketetapan masalah pewarisannya. Artinya, pada saat seseorang mencoba untuk merubah ketetapan Allah itu, ketahuilah bahwasanya itu sudah melanggar keagungan dan ketetapan hukum Allah itu sendiri. Ya, tilka hududullah itu adalah ketetapan atau hukum Allah. Nah, batas-batas hukum Allah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan itu adalah suatu hal yang sudah sangat jelas. Akan tetapi mengenai batas ketentuan ini digambarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam gambaran sederhana seperti ketika seseorang memiliki tanah. Batas akhir tanah yang kita miliki itu adalah biasanya dengan mendirikan pancangan-pancangan atau tembok, ada patok-patoknya atau ada tembok. Dan itu biasanya kalau seorang membangun rumah, batas akhir tanahnya itu dengan tembok itu adalah sudah batas akhir sekali. Setelah itu sudah milik orang. Ada juga batasan akhir seperti ini. Kalau seorang punya tanah lebarnya 15 meter, tapi dia cuma mempergunakan tanah itu untuk 13 meter. 2 meter lagi dia buat untuk jalan. Batasan tanahnya tetap sampai jalan yang 2 meter tadi, akan tetapi 2 meter itu dia berikan manfaat untuk orang lain. Tanah nah, bertuan iya, ya. Tanah tak bertuan, tapi untuk manfaat kepada orang lain. Nah, kedua hal ini hukum Allah itu ada yang sifatnya batasan akhir. Artinya ketika Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah batasannya. Jangan sampai lewat dari situ. Ketika Allah menetapkan batasannya sudah 1/2 kalau dia anak laki-laki, anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Akan tetapi, seandainya seseorang mengurangi menarik dari batasan akhir itu, maka itu adalah merupakan suatu manfaat yang besar. Karena di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Ya, tidak sampai jatuh kepada zina itu adalah merupakan batasan akhir. Akan tetapi ketika seseorang bisa menjaga dirinya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada zina, maka itu adalah manfaat yang terbesar sekali bagi dirinya. Ya, para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sekedar prolog singkat. Di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Saya lihat begini nih Pak Ustaz. Di sini disebutkan pada ayat sebelumnya disebutkan tentang warisan. Dua ayat berturut-turut 11-12. Di sini disebutkan tentang batasan Allah. Tetapi setelah itu kalau dia taat, orang yang mengikuti warisan tadi, dia mendapatkan surga. Bukan saja warisan dia dapat, surga juga dapat. Bagaimana Pak Ustaz melihat? Iya, artinya ketika seseorang mentaati ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan sekarang, maka dia akan mendapatkan manfaat yang berlipat ganda, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang muslim bergerak, maka pada intinya sudah ada gambaran dalam dirinya bahwa kalau dia melakukan suatu kebaikan menuruti apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi, dan ini adalah merupakan motivasi yang terbesar bagi seorang muslim begitu. Ya, jadi saya melihat sini ada suatu hal yang menarik. Harta warisan perlu, semua orang perlu, tetapi surga lebih perlu lagi. Surga lebih perlu lagi. Dapat harta warisan nggak masuk surga, enak nggak Ustaz? Nggak enak. Jadi satu hal yang menarik saya lihat dari ayat 13 ini, bagi orang yang dizalimi, ada hutang dia, mungkin tadi kan orangnya sudah meninggal, udah maafkan saja. Mau kayak mana orang sudah meninggal? Toh kita dapat surga. Emang nggak terbayar hutang itu, tapi surga dapat, kan lumayan itu Ustaz ya? Iya, bukan lumayan, untung. Begitu juga warisan, seperti kata Pak Ustaz kemarin, itu warisan diambil orang lain. Iya. Ikhlaskan saja. Memang bersakit hati itu, anakku susah gara-gara kawan nih ngambil, saudaraku nih ngambil, tapi kita kan dapat surga. Berapa kalilah warisan itu dibandingkan dengan surga? Iya. Ini bagi orang yang dizalimi. Bagi orang yang menzalimi, bagaimana kiatnya Pak Ustaz? Bagi orang yang menzalimi tadi, dan gitu sudah ada dapat surga, biar aku ngambil dunia ini. Iya, bagi orang yang menzalimi artinya dia tidak akan mendapatkan surga kalau dia masih juga menzalimi harta orang lain. Artinya, supaya dia mendapatkan surga, surga, maka tentu dia harus mengembalikan harta orang yang dizaliminya. Itu adalah jalan yang terbaik. Jadi walaupun mungkin sudah begitu lama Pak Ustaz, 50 tahun aku sudah memakannya, bagaimana pula orang itu sudah habis? Orang yang sudah habis, maka saya kira dalam hal ini masih ada keturunan dari orang yang dizalimannya itu. Artinya harta itu, seandainya orang sudah meninggal, maka harta itu akan menjadi hak milik dari anak cucunya, keturunannya. Oleh karena itu apabila kita mengambil harta seseorang dan ternyata orang tersebut sudah meninggal, maka yang paling berhak menerimanya itu adalah para anak cucunya. Jadi tetap ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan surga, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya satu, ketika seseorang benar-benar menyadari akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat lagi nih Pak Ustaz, di akhir ditutupkan dengan wazalikal fawzul azim. Jadi rupanya menariknya ayat ini Pak Ustaz, bahwa kemenangan itu bukan menang sidang Pak Ustaz. Iya betul. Walaupun tanah Maruya itu punya siapa namanya, tetapi terjadi itu sebenarnya bukan kemenangan. Kemenangan itu kok disebutkan di sini di surga Pak Ustaz. Iya. Bagaimana Pak Ustaz melihatnya? Karena ada ibarat seperti ini, kemarau satu tahun itu bisa dihapus dengan hujan satu hari. Artinya kalau kita balikkan, hujan selama setahun itu bisa dihapuskan oleh kemarau selama beberapa hari. Artinya tidak terasa lagi. Ketika seseorang menzalimi orang lain, memakan harta dan sebagainya, dan dia betul-betul menikmati apa yang dilakukannya itu, di sidang menang dia. Iya, di sidang dia menang. Akan tetapi sesungguhnya itu bersifat sementara sekali. Iya, kesenangan yang bersifat sementara. Nanti pada satu saat ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan penghinaan yang sangat-sangat menyakitkan, dan itu sepanjang kehidupannya. Iya. Sepanjang kehidupannya. Ya, karena neraka itu digambarkan dengan suatu hukuman yang tidak sanggup oleh nalar manusia untuk difikirkan, lebih besar daripada sekedar yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, itulah yang disebut dengan wazalikal fawzul azim. Artinya, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang benar-benar menyadari bahwa kemenangan yang sempurna itu, kemenangan yang agung itu adalah pada saat dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Mungkin bisa saja kita rugi di dunia ini, akan tetapi jangan sampai kita rugi di akhirat nanti. Ya, kalau yang susah, kalau sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Ngangkat kasus ke pengadilan, bukan hak kita, kalah pula. Ujung-ujungnya di akhirat nanti sudah ditunggu oleh hukuman yang lebih besar lagi. Ada satu hal yang menarik di sini dijelaskan oleh Syekh Arawi ini, Ustaz Jenal. Kenapa di sini dijelaskan wa may yuti'allaha wa rasulahu? Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya. Dalam kali yang lain Allah ada menjelaskan memakai dua redaksi taat untuk Allah dan rasulnya. Ati Allah wa ati rasul. Ini kira-kira apa perbedaannya? Iya, ini masalah ketaatan. Jadi ketaatan Allah dan Rasulnya pada ayat 13 ini mengindikasikan sebagaimana Syekh Sa'rawi sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki hak untuk menetapkan hukum dan batasan halal dan haram dari dirinya sendiri. Yuti'illah wa rasulahu. Dan ini senada dengan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini senada ati'ullah wa ati'ur rasul. Sementara ati'ullah war rasul, maka ketika tidak ada kata rasulahu war rasul, maka ketaatan Allah dan ketaatan rasul menjadi satu bagian. Artinya Allah menetapkan, rasul menjabarkan. Allah menetapkan sholat, rasul lah yang menjabarkan bagaimana sholat itu. Sementara kalau ini rasul bisa membuat hukum yang baru. Tentu saja ketetapan hukum ini juga berdasarkan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan semua hukum itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Semua hukum di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak perlu susah-susah, ambil saja dari Al-Qur'an. Ini kan artinya dia menyampingkan rasul. Bagaimana sebenarnya ini? Sebenarnya apa yang disebutkan orang tadi salah. Karena Al-Qur'an yang sempurna itu juga menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul, ambillah. Jadi pesan Al-Qur'an yang sempurna tadi masih meminta kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya rasul melarang wa ma antahaikum fantahu, kalau misalnya dilarang oleh rasul, jangan lakukan. Dan ini merupakan suatu bentuk dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Allah itu mengasihi makhluknya, maka dia memberi sampel. Sampel yang utama dari jenis makhluk yang sama. Karena kalau misalnya dikasih sampel dari jenis malaikat, kita mengatakan itu kan malaikat. Maka diberikanlah rasul, dan rasul itu mempunyai hak prerogatif dalam penetapan hukum, dan ini merupakan kelebihan bagi Rasulullah. Itu adalah salah satu kelebihan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam suatu keterangan hadisnya Rasulullah pernah mengatakan "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun ahadu rusuli min qabli." Aku diberikan salah satu lima kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada para rasul sebelumku. Salah satunya adalah untuk menetapkan hukum. Dan memang ternyata para rasul sebelumnya tidak diberikan hak untuk menetapkan syariat ini. Kalau saya lihat ini Pak Ustaz, ada tajri min tahtihal anhar. Di sisi lain tajri tanpa pakai min, tahtihal anhar. Kenapa kok surga itu selalu digambarkan dengan mengalir di bawahnya sungai, atau mengalir sungai tanpa dari bawahnya? Itu kenapa Pak Ustaz? Salah satu keterangan Allah, keindahan keterangan Allah adalah bahwa Allah menggambarkan kehidupan di akhirat nanti di surga itu dengan air sungai yang berada di bawah istana-istana surga atau rumah surga. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat menyenangkan manusia. Kalau di dunia saja manusia suka misalnya melihat ada sungai yang mengalir, bahkan kalau bisa membangun rumah di atas sungai itu adalah merupakan satu kebanggaan tersendiri. Maka Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa di surga nanti Allah itu akan membangun rumah yang di bawahnya air sungai mengalir, dan itu menggambarkan suatu hal yang sangat menyenangkan dan kehidupan yang betul-betul sangat menenteramkan. Yeah. Ya. Adapun keterangan tentang pemakaian min dengan tanpa pemakaian min, yaitu tajri min tahtil anhar, sungai yang mengalir di bawahnya, atau tajri tahtahal anhar, saya kira ini perbedaannya tidak begitu banyak ini. Atau ada Syarawi menjelaskan tentang hal ini? Iya ada. Jadi kalau saya lihat ini Ustaz Perdana, jadi suatu ungkapan yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Jadi ketika digunakan kata-kata min, dari bawahnya, ini berarti mata air itu keluar dari bawah sungai. Masya Allah. Ada mata air dari bawah sungai. Sedangkan ketika disebut tajri tahtihal anhar tanpa kata min, itu air mengalir dari hulu ke hilir. Nah, artinya jangan pernah takut kehabisan nikmat. Kadang-kadang air sungai di kota itu bisa kering. Iya. Kenapa? Di hulu tak ngalir, mata air pun sudah tertutup. Iya. Tetapi ini Allah mengatakan nikmatku tidak akan pernah berkurang. Dua sumbernya, tak ada dari ujung mata dari air mata. Masih ada. Tak ada mata air, dari hulu masih ada. Inilah keunikan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ditulis dengan min dan tanpa kata-kata min. Suatu hal yang menarik ini terakhir ini mungkin Ustaz Perdana, kholidina fiha. Ada orang mengatakan di Indonesia ini bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, sementara di sini disebutkan mereka kekal. Apa maksudnya kekal dan tidak kekal surga dan neraka ini? Iya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika kedua hal ini tidak kekal, sebenarnya berangkat daripada pemahaman karena wayabuka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Saya kira dari situ pendapatnya bahwa hanya Allah sajalah yang kekal. Cuma perlu kita pahami bahwa kekekalan selain Allah itu adalah kekekalan yang ada yang mengekalkan. Sedangkan kekekalan Allah itu sifatnya kekekalan zati, yang zati. Ini saja ini perbedaannya. Artinya kekalnya surga dan neraka itu bukan kekal dengan sendirinya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengekalkan. Dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan keterangan firman Allah wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ya baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu juga yang membatasi pertemuan kita, tapi yang jelas adalah bahwa inti daripada keterangan ayat ke-13 ini memberikan banyak masukan kepada kita. Sebagai muslim hendaklah kita percaya sepenuhnya terhadap ketetapan Allah, karena memang itu adalah yang terbaik buat kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu syurga Jannatul Na'im yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan surga Jannatul Na'im ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan surga Jannatul Na'im bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tiala anda.